إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita untuk bisa hadir di tempat ini. Dan ini adalah taufik minallah. Semuanya adalah taysir minallah. Kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bimbingan dan petunjuk darinya. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, mereka mengucapkan sebuah kalimat yang sangat terasa sekali hal ini pada mereka. Di antara ucapannya disebutkan Syekh Rabi' dalam kitab beliau, Thabatu 'alal Haqq. As-Thabatu 'alal Haqq. Mereka mengatakan laulallah mahtadaina wala sallaina wala tasaddaqna, kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala, kalau bukan karena kemudahan dari Allah, kalau bukan karena bimbingan taufik dari Allah, maka sungguh kami tidak akan mendapatkan hidayah. Karena mereka sebagaimana musyrikin yang lain. Menyembah Lata, menyembah Uzza, Manat, Hubal. Menyembah banyak Tuhan. Di saat dulu kalanya. Sebelum mendapatkan hidayah. Kalau bukan karena Allah yang memberikan petunjuk kepada para sahabat Nabi. Mereka akan berkedudukan sama dengan mereka-mereka yang diperangi oleh Nabi. Orangnya yaitu-itu juga. Yang ada di kota Mekah. Dari kabilah Quraisy dan kabilah-kabilah yang lain. Yang kadang-kala di antara mereka ada garis keturunan. Masih famili, saudara, handai tolang, kerabat, saling mengenal. Ternyata sebagian mendapatkan hidayah. Yang sebagian tetap di atas kesyirikannya. Ini sangat terasa bagi para sahabat Nabi. Nampak ketika dalam pertempuran. Sahabat-sahabat Nabi yang dulunya berasal pada dari mereka. Muhajirin adalah dari penduduk kota Mekah. Hijrah ke kota Madinah membawa agama. Hijrah ke kota Madinah, hijrah karena Allah. Sanak famili, saudara, andai tolan, kerabat, satu kabilah, harta benda ditinggalkan di kota Mekah. Yang pada ujungnya harus berhadapan dalam medan tempur. Yang telah muslim menghadapi saudaranya sendiri yang masih musyrik. Bahkan seorang anak menghadapi babaknya sendiri yang masih musyrik. Sebagaimana kisahnya Abu Ubaidah bin Jarrah menghadapi babaknya sendiri. Maka hadirin kaum muslimin, para sahabat sangat-sangat terasa sekali. Ini semuanya adalah karena Allah. Allah memilih mereka di antara sekian banyak musyrikin jahiliyah. Sekian banyak orang-orang yang masih kerabat dengan Nabi, ternyata tidak mendapatkan hidayah. Allah pilih siapa yang layak mendapatkan hidayah. Laulallah mahtadaina, kalau bukan karena Allah, sungguh kita akan dalam keadaan tidak tahu hidayah. Kita tidak mendapatkan hidayah kalau bukan karena Allah yang menghendakinya. Wala sallaina wala tasaddaqna, kita juga kalau bukan karena kemudahan dari Allah, kita tidak akan bisa salat, kita tidak akan bisa sedekah dan amalan-amalan yang lain. Salat wa iqam muslimin disebut oleh para sahabat Nabi dikarenakan mereka yang ada di kota Madinah yang mengaku sebagai muslimin, mengaku bersyahadatain, beriman, tetapi mereka terasa berat melakukan salat. Siapakah mereka? Munafikun. Hidup bersama Nabi di kota Madinah dengan para sahabat-sahabat yang lain, tapi mereka adalah munafikun. Berat bagi mereka salat. Berat bagi mereka untuk beramal sesuai dengan Islam. Berat. Yang mereka inginkan sesuatu yang lain dari yang bukan Islam. Maka wahai kaum muslimin, bersyukurlah, berterima kasihlah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika Allah memberikan hidayah, petunjuk, memberikan kepada kita bimbingan sehingga kita bisa sesuai dengan taufik yang Allah hendaki menjalankan sesuai yang disyariatkan dan meninggalkan hal-hal yang dilarang olehnya. Bersyukurlah, karena itu adalah minallah subhanahu wa ta'ala. Di antara hadis yang menyebutkan hal ini adalah ya bna Adam, innama hiya amalukum uhsiha lakum thumma wafikum iyaha faman wajada khairan falyahmadillah waman wajada ghaira dhalik fala yalumanna illa nafsah. Wahai bani Adam, sesungguhnya amalan kalian adalah untuk kalian. Kami mencatatnya untuk kalian. Dan kami akan membalasnya juga untuk kalian pula yang merasakannya. Bukan untuk Allah amalan kalian itu. Kembalinya kepada sang pengamalnya. Maka barang siapa yang nanti di akhirat mendapatkan hasil baik, nilainya baik, amalan salehnya banyak, amalan dosanya sedikit, baik, amalan saleh, maka hendaknya dia berterima kasih kepada Allah, mengucapkan alhamdulillah. Ini semuanya adalah dari Allah Azza wa Jal. Kesolehan seseorang, tauhidnya seorang, di atas sunnahnya seorang, selamatnya dia dari syirik dan bid'ah, itu semuanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bersyukur. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wa man wajada ghaira dhalik. Namun barang siapa yang mendapati nanti di akhirat hasilnya bukan baik, hasilnya jelek, maksiat, dosa, kemungkaran, kesyirikan, kebidahan, kekufuran, kemurtadan, dosa-dosa besar, lesbi, gay, ya, ataupun yang lainnya, zina, selingkuh, atau yang lainnya, narkoba, khamar, maka ketahui kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, fala yalumanna illa nafsah, jangan dia mencela kecuali dirinya sendiri. Jangan dia memaki kecuali terhadap dirinya sendiri. Kenapa dulu ketika di dunia malah melakukan dosa? Kenapa ketika di dunia tidak mau taat? Jangan engkau mencela kecuali kamu dirimu sendiri masing-masing. Hadirin kaum muslimin, apa yang barusan saya baca adalah hadits qudsi di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarwi ar-rabbih, meriwayatkan dari Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, kita masuk ke kitab kita Syarah Masul Jahiliyah sampai pada bab yang ke-44. Bab yang ke-44 ini masih berkaitan erat dengan pembahasan takdir. Kalau kemarin, alhamdulillah sudah kita baca, walaupun tersisa sedikit pembahasan tentang takdir, kita masuk kepada pernak-perniknya. Di mana kaum musyrikin Quraisy dan musyrikin yang lainnya, mereka berhujjah untuk membenarkan kesyirikannya dengan takdir. Sebagaimana telah kita sampaikan dalam pertemuan sebelum ini, mereka mengatakan, "Lau syaallah ma asyrakna." Kalau seandainya Allah menghendaki, maka sungguh kami tidak akan berbuat syirik. Kesyirikan ini kan karena Allah pula yang menghendakinya. Sehingga ini alasan bagi kami untuk tidak dikatakan sebagai pendosa. Karena kami syirik pun adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, ini sudah kita sampaikan bantahannya dalam pertemuan yang terakhir kemarin. Tetapi terulang kembali. Dikarenakan memang banyak orang yang salah faham dalam pemahaman takdir, diantara kesalahpahamannya adalah menggunakan takdir sebagai alasan pembenaran akan kemaksiatannya. Menggunakan alasan takdir untuk membenarkan atau meringankan perbuatan dosanya. Saya sudah ditakdirkan untuk ini ya. Ini sudah takdir, bagaimana lagi? Seakan-akan itu bukan perkara yang jelek, yang buruk, yang mungkar. Beralasan dengan takdir. Atau ya paling minimnya meringankan bobot masalahnya. Dengan alasan ini sudah ditakdirkan. Ini banyak sekali orang yang salah paham dalam pembahasan takdir. Sudah kita lewati jawabannya. Ada yang bisa jawab? Saya persilakan pulang kasih. Hadirin kaum muslimin, ada yang bisa jawab? InsyaAllah semuanya bisa jawab. Oh, hal itu batil, tidak diperbolehkan. Karena sebelum kamu melakukan dosa tersebut, bukankah telah sampai kepadamu ayat, hadis yang melarang perbuatan itu? Kenapa kamu melakukannya? Sebelum kamu melakukannya, kamu sudah tahu itu haram. Dan itu dalam keadaan belum ada kejadian perbuatan maksiat itu. Artinya, belum tahu takdirnya apa. Oh, belum terjadi kok. Tidak seorang pun di antara kita mengerti apa yang akan kita lakukan nanti, besok, minggu depan, tidak ada. Itu alam ghaib. Kita bicara sekarang apa yang ada. Ini haram, mencuri haram, mabok haram, khamar haram, syirik, dosa yang mengekalkan dalam neraka. Jika tidak diperkenankan, saya syirikkan karena Allah. Siapa bilang? Allah sudah mengingatkan syirik itu haram. Yang kamu harus lakukan, tinggalkan kesyirikan, bertauhidlah. Bisa dipahami hadirin? Ini dia. Kenapa engkau tidak memilih tauhid, meninggalkan syirik, kemudian engkau mengatakan, ini takdir Allah untukku, alhamdulillah, saya bertauhid tanpa syirik. Itu lebih baik bagimu. Tetapi memang dasar syahwat syaitaniyah memanfaatkan pembahasan takdir dengan mengatakan ini sudah ditakdirkan oleh Allah sehingga saya ya minta maaf akan kesalahan ini sehingga janganlah saya dituntut, jangan saya ditangkap, dipenjarakan karena ini semua sudah takdir. Salah itu maksudnya. Tidak diperkenankan kita seperti itu. Itu dalam hal yang berkaitan dengan musibah. Ketika seorang jatuh dari motor, tidak satupun orangnya bersengaja-sengaja berencana dia jatuh dari motor, jatuh. Kemudian dia mengatakan qadar ma syaa fa'al, ini adalah takdir Allah. Ya Allah takdirkan menimpaku. Bukan perbuatan maksiat, bukan dosa. Ini boleh. Nah, bab ini akan kita baca dengan syarahnya Syekh Shalal Fauzan. Qala syekh al-i'tidharu 'an kufrihim bi anna Allah qaddarahu 'alaihim. Pembahasan kita adalah mereka beralasan dalam mereka membenarkan kekafirannya mereka dengan alasan Allah telah mentakdirkan hal itu menimpa mereka. Yani yang terdapat dalam masalah Ar-Rabi'ah wal Arba'un, Ar-Rabi'ah wal Arba'un, permasalahan yang ke-44, al-ihtijaju 'ala Allah bihi. Al-ihtijaju 'ala Allah bihi. Mereka beralasan di hadapan Allah dengan takdir. Itu bukan hanya dilakukan di dunia. Anggapan mereka, maaf, saya melakukan syirik ini kan juga karenamu ya Allah. Mereka menganggap itu alasan yang bisa mereka praktekkan nanti di akhirat. Yang bisa mereka gunakan, ya Allah, saya melakukan dosa ini, kan takdirmu. Apakah ini dibenarkan di akhirat nanti, ya kaum muslimin? Allah sudah berfirman, rusulan, mubasyirina wa mundirin, li'alla yakuna linnasi ala Allahi hujjah, ba'da rusul. Perhatikan ayat ini. Urulang kali kami bawakan ayat ini. Rasul-rasul, utusan-utusan yang banyak dalam rangka memberikan ilmu, kabar gembira tentang surga dan cara-cara amal saleh yang membawa ke surga. Wa mundirin, rasul juga diutus tentang memberi kabar ancaman tentang neraka dan memberitahukan hal-hal apa sajakah jika dilakukan oleh manusia menuju ke neraka. Dia akan terjerumus ke dalam neraka. Sudah. Allah mengutus Rasul dalam rangka itu. Agar. Li'alla yakuna linnas. Agar manusia nanti di akhirat. Tidak memiliki alasan. Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan alasan yang biasa kami contohkan. Ya Allah maaf saya tidak tahu. Tidak ada alasan. Sudahlah Rasul. Ya Allah, saya tidak tahu kalau ini hukumnya wajib. Kamu yang tidak mau belajar. Rasul sudah diutus. Maafkan aku ya Roh. Saya berbuat dosa ini. Saya kira ini bukan dosa. Kamu yang tidak tahu karena kamu tidak belajar. Bukan tidak ada Rasul. Demikian pula dengan permasalahan takdir. Ya Allah, saya mencurikan juga takdirmu. Masa saya dihukum? Jawabannya, sudah ada Rasul. Mencuri, bukankah kamu tahu itu hukumnya haram? Tahu ya Allah, tapi kan itu takdirmu. Takdir tidak satupun orang yang tahu. Sebelum engkau mencuri, engkau tahu itu haram. Dan Allah mengancammu dengan ancaman-ancaman yang dahsyat. Kenapa kamu tidak meninggalkannya? Kenapa kamu tidak menuruti perintah Allah untuk meninggalkan pencurian itu? Dan dosa-dosa yang lain. Kenapa kamu melakukannya atas kehendak sahabatmu. Adapun takdir diketahui setelah terjadinya. Hakadza qaul muslimin. Tidak seorang pun menerima itu di dunia. Yang saya maksudkan, maaf. Seorang di antara kita diambil dompetnya. Sang copet beralasan, ini sudah takdir mas. Sudah di tanganku loh, jadi ini punyaku. Diterima tidak pak? Tidak. Polisi mana yang akan menerima alasan ini? Ini kriminal, ini dosa. Ini dia. Kalau dia berasa dengan takdir, maaf saya tadi mencuri karena takdir Allah mencuri uangmu. Maka pukul dia olehmu berkali-kali setelah selesai mukul. Maaf ini juga sudah takdir. Dia menerima? Tidak menerima. Dia akan mengatakan, loh, bukankah Anda tahu memukul itu dosa? Enggak boleh loh. Kamu punya tangan bisa ditarik, enggak boleh mukul. Tapi ini sudah takdir. Tadi kamu enggak tahu itu takdirmu. Pencurinya tahu ilmu takdir berarti, Pak. Hakadza qaul muslimin. Ya. Kita masuk kepada pembahasan. Demi pembahasan disebutkan Syekh Shalih Fauzan. Syarahnya, ai yang dimaksudkan dalam bab ini adalah الاحتجاج على الله سبحانه وتعالى بالقدر. Mereka akan berhujjah, beralasan demi membenarkan kekafirannya mereka, kesyirikannya mereka dengan beralasan takdir. وَأَنَّهُمْ مَعْذُورُونَ فِي كُفْرِهِمْ وَمَعَاصِيهِمْ لِأَنَّ اللَّهَ قَدَّرَ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ. Yang mereka inginkan adalah mereka ingin beralasan dan ingin untuk dibenarkan perbuatan mereka dalam kesyirikan dan kemaksiatannya mereka dengan dalih ini kan sudah ditakdirkan oleh Allah. Ini yang seperti ini ternyata itu muslimin bukan hanya di kita. Maksudnya di antara kita yang menggunakan seperti itu sudah min zaman, dari zaman dulu kala. Musyrikin, kafirin zaman dulu. Sudah seperti itu. Sehingga siapa yang seperti itu menggunakan takdir dalam rangka membenarkan atau meringankan kemaksiatannya, maka ketahuilah dia melakukan syubhat yang dia lakukan oleh kaum musyrikin dan kafirin. Bisa dipahami hadirin? Ya. Kadang, perlu kami ingatkan, seorang jatuh pada maksiat. Dia sendiri yang tahu, gak ada orang lain. Gak ada orang lain, dia sendiri. Dosa apa contohnya kaum muslimin yang hanya dia sendiri yang tahu, tidak ada yang lain? Saya ingatkan dengan ucapannya Syekh Muhammad Ibni Saleh Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala yang diistilahkan dosa adatus sirriyah, kebiasaan yang tersembunyi, bahasa lainnya al-istimna, bahasa kitanya onani, berlezat-lezatan dengan menggunakan tangan atau alat bantu yang lain. Pasarnya sinna. Mengeluarkan mani. Berlezat-lezatan dengan mengeluarkan air mani. Bilyad. Mannakaha bilyad. Falaysa minna. Tidak termasuk dari pengikut kami. Orang yang menikahi tangannya. Adatus sirriyah. Ini sangat tercela dalam agama kita termasuk kabairu dzunub, dosa besar. Kadang kala kaum muslimin pelakunya dibisiki oleh syaitan dengan bisikan ini. Ini kan sudah takdir. Enggak apa-apa. Di samping itu juga enggak ada orang lain kok yang lihat. Cuman kamu aja. Tenang saja, tenang. Rahasia. Dinginnya bobokan. Terus, sehingga kenapa adatus sirriyah disebut oleh Syekh Ibnu Taimin penyakit yang satu ini istimrar. Terus menerus. Terjadi pada diri seseorang. Dikarenakan syaitan selalu membisiki. Di antaranya batin. Tidak apa-apa, sudah takdir kok, gampang, tobat, sifar, besok lagi. Gampang, tidak apa-apa, besok lagi. Wahai muslimin, dosa kecil saja tidak dianggap remeh ketika hal itu dilakukan berulang kali. Laisa saghiru bistimrar. Tidaklah dosa kecil itu tetap menjadi kecil ketika dilakukan dengan terus-menerus. Menjadi besar dosa itu. Apalagi dosa besar seperti ini. Yang kemudian dininabobokan dengan kalimat-kalimat tadi. Maksud dininabobokan. Apa bahasa lainnya? Dihibur. Pelaku maksiat ini dihibur. Oleh syaitan. Di antara suara yang menghiburnya adalah ini tadi. Ini kan sudah ditakdirkan. Saya tidak bisa lepas dari ketetapan Allah. Ya besok enggak usah lah. Enggak usah apa? Enggak usah sekali lagi. Dua kali lagi dan tiga kali lagi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sehingga dosa ini disebutkan oleh para ulama dengan adah. Sesuatu yang terbiasa. Yang hampir kali baik kaum muslimin dilakukan hal itu. Walaupun dia sudah menikah sekali. Mungkin istrinya tidak tahu. Karena itu adalah adat syariah. Na'udzubillahi min dalik. Thumma na'udzubillahi min dalik. Itu dosa besar. Kaitannya dengan ini. Saya hanya berikan contoh. Sebuah dosa. Kalau dosa itu nampak di depan orang lain. Malunya. Muncul, wah saya malu. Tapi kalau dosa itu sendirian, syaitan membisikin. Qala Syekh Shalih Fauzan, wallahu jalla wa ala ma taraka lahum hujjah. Allah subhanahu wa ta'ala tidak membiarkan manusia memiliki alasan. Di hadapan Allah tidak ada alasan. Illa kecuali disebut kepada para ulama kita. Adalah orang yang hidup di zaman fatrah. Kekosongan Rasul. Dia tidak mendapati. Petunjuk apapun. Tidak mengenal Rasul apapun. Tidak mengenal Islam. Tidak mengenal Nabi. Mungkin ada orang-orang yang di pedalaman sana. Di hutan. Belantara. Ya, yang tidak mengenal peradaban, tidak mengenal Islam dan mereka mati di atas itu. Mereka disebut dengan ashabul fatrah, urusannya lain. Yang kita bahas wahai kaum muslimin adalah mereka-mereka yang tetap musyrikin, tetap kafirin, tetap melakukan maksiat dalam keadaan ilmu sudah sampai kepada mereka. Kemudian beralasan dengan takdir dalam melakukannya. Qala Syekh, bal innahu a'tahumul ikhtiyar wa a'tahumul qudrah wa a'tahumul masyi'ah wa bayyana lahum tariqal hayy tariqal khairi wa bayyana lahum tariqal syarri. Syekh mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada manusia al-ikhtiar. Al-ikhtiar ini bahasa Arab. Yang memiliki makna kemampuan untuk memilih. Bukan ikhtiar bahasa Indonesia. Lagi ikhtiar boleh duit. Itu ikhtiar lain, Mas. Salah itu, Pak. Ini ikhtiar yakni diberi oleh Allah kemampuan untuk memilih. Allah berikan kepada manusia al-qudrah, kemampuan. Allah berikan kepada mereka al-masyi'ah, kehendak. Untuk bisa memilih. Saya ingin baik, saya ingin jelek. Allah berikan itu. Wa bayyana lahum tariqal khair. Allah juga telah menjelaskan jalan kebaikan melalui para rasul. Wa bayyana lahum tariqas syarr, dan Allah telah menjelaskan jalan-jalan keburukan. Allah tidak zalim kaum muslimin. Sudah semuanya diberikan. Hah? Allah tidak zalim. Perhatikan di sini yang saya maksudkan. Allah tidak zalim. Tuduhan kaum Jabriyah atau yang lainnya, Allah itu zalim. Di mana mereka mengatakan, saya sebenarnya ingin baik, tapi lo takdirku jadi wong kafir kebrimaning. Berarti Allah yang zalim padaku. Kenapa saya ditakdirkan jelek? Ini menuduh jelek kepada Allah Azza wa Jal. Seorang ketangkap di penjara, masukkan penjara. Ketika ditanya, kenapa kamu mencuri? Saya sebenarnya pengen baik. Tapi saya sudah ditakdirkan mencuri. Yang salah yang di sana. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Allah Azza wa Jal adil dan tidak pernah zalim. Allah telah memberitahukan hal-hal apa sajakah yang haram-haram. Allah telah memberitahukan. Dan Allah telah menjelaskan secara detail. Diutusnya Rasul untuk mempraktekkan ajaran ini. Allah tidak zalim. Sudah ada penjelasan dari Allah Azza wa Jalla. Dan Allah memberikan kepadamu kehendak untuk memilih, untuk mengerjakan engkau. Ternyata engkau memilih dosa. Akibat engkau memilih dosa, maka engkau dicatat berdosa dan engkau layak mendapatkan hukuman. Hadza kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an. Sangat berbahaya sekali kalau kita biasa menggunakan kesalahan dalam hal ini. Oh, ini sudah takdir, oh, ini sudah takdir. Sampai kau berbuat syirik pun akan beralasan, ini sudah takdir. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian kamu merasa baik dan benar dan tidak terjamah hukum. La, tidak wa kaum simin. Apa yang kita lakukan di dunia ini atas kesadaran kita, atas pilihan kita, atas kehendak kita, maka di saat itulah kita akan mendapatkan hukuman dari Allah Azza wa Jal. Bahkan ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Tidak ada lafaz yang terucap oleh mulut kita kecuali di situ ada raqib dan ada atid. Yang bicara kotor, berhati-hatilah. Karena sesungguhnya malaikat akan mencatat ucapanmu. Yang berbuat ghibah, hati-hati. Yang kau jelekan, yang kau hina, tidak ada di depanmu. Dia sedang tidak ada. Tetapi malaikat raqibu atid mendengarkannya. Bong kau menghibai si fulan. Hati-hati. Jadi orang itu hati-hati. Kita manusia bukan hewan. Untuk nanti di akhirat menjadi debu. Kita manusia. Kita tidak bisa lagi memilih. Ya Allah, jadikanlah aku sapi. Supaya nanti di akhirat jadi debu. Ada yang mau jadi sapi apa? Nanti saya potong itulah dah. Baik kaum muslimin. Manusia kita. Melakukan sesuatu karena keinginan. Kehendak dan pilihan. Kita memilih baik, dapat pahala. Kita memilih jelek, dapat dosa. Siksa. Jangan kau salahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dipahami hadirin? Qala Syekh. Kita lanjutkan ucapan beliau. Kita, bagaimana nih talimnya? Biasa kita taklim selesai jam 8:20, 8:25. Ini kita selesai jam 8 lebih berapa, Pak? Jam 9? Jangan, Pak, kesel. setengah sembilan. InsyaAllah. Sepakat Bapak? Sepakat setengah sembilan? Ya. Loh tembem iki mulai secara bubar ujame panjang isyane kesini Pak. Ya. Saya khawatir kalau kemalaman nanti malah justru tidak ada yang taklim lagi. Ya. Anak kita ini dhaif, lemah. Gara-gara waktu saja bisa menggeserlah ngaji bebirang-birangan nasi diane. Ngapa bunyi-bunyi ngaji? Nah umat turu si penak. Mental-mental tempe seperti Pak. Mental kerupuk. Ya. Maka hadirin kaum muslimin, kita tidak membuat masyakah terlalu berat bagi antum kalau kemalaman. Ya. Mudah-mudahan Isya, tetap Isya, mau jam 8 selesai sholat, ya kita jam 8:30 selesai. Sepakat? Kepenak ngawak, Pak. Hadirin kaum muslimin, masih ada waktu sedikit. Qala syai, wa ataum imkaniyatin, imkaniyati, yastati'una biha, ayyaf'alu, au yatruku. Allah berikan kepada manusia adanya kemungkinan. Kalau begini kemungkinannya apa? Pikirkan olehmu. Kalau begini kemungkinannya apa? Pikirkan, Allah berikan akal. Kalau saya bisnis narkoba, kemungkinannya apa ini? Tertangkap. Penjara. Sekian puluh tahun. 20 tahun. Atau bahkan mungkin sampai mati. Karena yang dibawa 1 kilo ganja. Pikir kemungkinan-kemungkinan yang ada. Sebelum melangkah, pikirkan olehmu. Adanya kemungkinan bisa baik, kemungkinan bisa jelek. Tetapi tentunya bijakannya adalah ilmu syar'i. Dalam menilai sesuatu. Jangan dengan akal dan perasaan. Kalau pakai akal dan perasaan, ujung-ujungnya menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Seperti yang sekarang ini lagi mencuat, sesuatu yang halal diakui oleh kaum muslimin sedunia. Bukan hanya nasional, sedunia. Diingkari zaman sekarang ini. Pembahasan tentang poligami. Al-Quran yang menyebutkannya, beraninya seorang mereka yang mengatakan kita menolak poligami. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Heran kita. Orang jahil berbicara agama akan muncul menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Ini sudah akhir zaman kaum muslimin. Na'udzubillah min dzalik. Poligami diharamkan, zina dilegalkan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan hanya zina. Sejenis laki-laki dengan laki-laki. Homo. Majnun yang seperti ini. Gila orangnya. Hati nuraninya entah kemana. Hal yang seperti itu dibolehkan. Diperjuangkan. Tetapi yang syar'i dianggap keji dan zalim. Bagi yang tidak melaksanakannya, jangan kau mencela ini. Saya tidak melaksanakan poligami karena saya tidak mampu. Bukan menolaknya. Baik laki-laki maupun perempuan, bukan menolaknya. Itu hukum syar'i. Kita junjung tinggi-tinggi itu. Allah lebih tahu daripada kita. Jumlah wanita lebih banyak daripada laki-laki. Mau dikemanakan jumlah wanita lebih banyak itu? Bahkan disebutkan oleh Nabi dalam hadis yang sahih. Satu laki-laki, satu zaman nanti 50 perempuan. Khamsin. 50 perempuan. Apa orang pada bocok? Melakukan zina dan zina? Karena mau tidak mau ada syahwat. Hakadah kaum muslimin. Jika engkau mampu lakukan hal itu. Jika kamu tidak mampu, tidak melakukannya. Tetapi tetap mengimani hal itu. Ini pembahasan takdir malah kesana-sana, Pak. Iya, karena kita jengkel banget. Hukum Allah diinjak-injak. Padahal itu Al-Quran, bukan hadis. Al-Quran. Kalaulah hadis, mungkin orang mengatakan itu daif. Mungkin orang mengatakan berkhilaf. Al-Quran. Muncul orang dengan bukan jantan, dia betina lagi. Babon. Ya. Waduh, na'udzubillahi min dalik, thumma na'udzubillahi min dalik. Negeri kita ini muncul orang-orang yang seperti itu. Maka Allah mengadab negeri ini dengan berbagai macam adab. Maka mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla melindungi kita dari adabnya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bisawab. Demikian bisa kami sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.